Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi iznillah wanzur ilayya sayyidi bi nadroh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'u al mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, pengajian rutin 2 minggu sekali yang saya muliakan, pendengar radio FFI dimanapun Anda berada yang saya hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan, dikehendaki untuk beribadah, bermujahadah, dan mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, semoga sanjungan sholawat dan salam dilimpahkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ahbabillah min awwalihim ila akhirihim khususan hadrati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaillahi radhiyallahu ta'ala anhum, dengan harapan semoga kita masih dibimbing, dituntun sehingga bisa melaksanakan tugas hidup ini dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, meneruskan pengajian yang lalu, didawukan al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'ak. Jadi didahulukan, waktu itu seperti pedang, kasaifi, koyok pedang. Ilam taqta'hu qata'aka. Jika tidak kita gunakan waktu itu, tentu waktu itu akan memotong diri kita. Berarti waktu itu waktu yang tidak manfaat. Ingat toh dalam pengajian yang lalu, khairu ayyamika yaumun tashhadu rabbaka. Jadi hari yang paling baik, waktu yang paling baik, yaitu waktu yang dimana waktu itu kita manfaatkan untuk sadar pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku waktu sing bagus. Jadi waktu itu harus kita manfaatkan. Tapi ya begitu pula syarru ayyamika, tadi sak jelek-jeleke dinomu, sak jelek-jeleke waktumu, selain waktu itu tidak dimanfaatkan, justru yaumun latashhadu rabbaka, yaiku dino sing kula panjenengan lengah, waktune gak digawe sadar ana ngersanipun Gusti Allah, ana waktu disia-siakan. Padahal hidup di dunia niki hanya terbatas. Jangan dikira setiap detik niku ditakokaken kali Gusti Allah. Si fulan kamu umur 70 tahun. Selama 70 tahun detik demi detik, menit demi menit kowe gawe apa niku ditakokaken. Lek digawe ora manfaat, disia-siakan, mboten digawe sadar ana ngersanipun Gusti Allah, mboten digawe ibadah, waktu itu besok nuntut dumateng kula njenengan. Jadi sing nuntut niku waktu niku nuntut. Mulane disebut kasaifi koyo pedang. Jadi kalau kita sudah dituntut waktu, ora iso sudah. Waktu saya manfaatkan hanya untuk senang-senang ya Allah. Di kala remaja saya hanya senang-senang tok. Di mana kemauan saya, ya saya laksanakan. Saya tidak pernah ingat kepadamu. Jangankan ingat, untuk menghadap pun saya tidak mampu. Waktu ini kebijing tanya. Ditimbang. Nah, kalau waktu itu 70 tahun, sekian tahun sing eling ambek sekian tahun yang lupa. Ih, kira-kira akeh sing ndi hadirin wal hadirat. Maka jangan ditunda-tunda. Maka Syekh pensyarah Al-Hikam yang menerangkan Al-Hikam, Syekh Ibnu Ibad, niki sing mensarai Al-Hikam niki Syekh Ibnu Ibad, niku penjelas. Penjelasan niku mengulas selanjutnya. Wa qad la yajidu muhlatan bal taktifuhul mautu qabla zalika au yazdadu syuhluhu li anna asghalat dunya yatada'a ba'doha ila ba'din. Iki didawuhna wong sing nunda-nunda amal nggih ana kesempatan gak dimanfaatno. Padahal kesempatan itu adalah pemberian Allah sing kudu disyukuri. Nganggur digawe ongkang-ongkang dengkul tok. Mestine nganggur dimanfaatkan cari ilmu. Nganggur pagi mestine dimanfaatkan sholat duha. Nganggur dimanfaatkan cari pekerjaan. Tapi oleh golek pekerjaan lilah duduk krono dunia nih. Karena dunia pasti ditinggal. Njenengan ana dunia golek dunia. Wong dunyo ate ditinggal kok dipun bot-boti kok kula panjenengan goleki mati-matian. Sak gedhe-gedhene sugih sak gedhe-gedhene dunyo pasti akan kita tinggal. Lek ngoten terus pundi? Lek ngono aku nyambut gawe duduk krana dunyone, krana Allah. Karena diperintah Allah kerja niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kanjeng Nabi kerja, saya kerja karena lir Rasul, niru Rasul. Ini ibadah. Rino wengi gawe ibadah tapi gak kenal lillah. Maksudnya ibadah mung krana donya. Padahal sadar mboten sadar donya pasti akan meninggalkan kita. Atau kita yang meninggalkan dunia. Bahkan donya dadi musuh ana ngersane Gusti Allah. Tapi itu kita ninabubukkan. Kita kejar-kejar. Kita cari nganti lali karo Gusti Allah. Sing mesti niku panjenengan tidak lupa dan harus konsentrasi pada Allah, ditinggal karena lari ke dunia. Lali waktune kanggo golek dunia tapi oleh golek dunia duduk ibadah mboten lilah. Nuruti cek enak, cek sugi, cek gak kekurangan. Lah iki jenenge nuruti nafsu. Lah sing bener nyambut gawe niru Kanjeng Nabi karena diperintah Allah. Sambil kerja ya selawat digentel. Setidak-tidaknya ya sayyidi ya Rasul diwaca dalam hati. Karena harus kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula njenengan maca ya sayyidi ya Rasulullah niku kumpuli rohani kepada Rasul. Lah lek kumpul karo Rasulullah pasti selamat niku hadirin wal hadirat. Pasti selamat karena selalu kumpul dengan Rasulullah. Jadi ati dilatih ya sayyidi ya Rasul, ati ini lillah pasrah karena Allah. Jadi lek ana uang nunda-nunda amal, ana kesempatan mujadal nanti malam saja gitu. Karena tertunda dengan pekerjaan oleh pekerja gak lila sudah nemen iku jenenge. Jangan ditunda-tunda amal itu. Sambil nonton TV ya, sambil nonton TV itu puter tasbih ingat pada Allah. Selawate dipun genter, kumpul karo rohanine Rasul. Ya sayyidi ya Rasulullah, supaya kita dibimbing oleh Rasulullah. Ya sambil nonton TV. Sambil jagongan ya ngomong sing manfaat. Ojo nimbul no fitnah, jangan menyalahkan orang lain. Kita niku wis kata salah itu, ojo delok wong liya. Lek kepengin selamat delok awake dhewe. Kita yang penuh dosa. Tidak usah melihat orang lain. Ini hadirin wal hadirat. Jangan nunda-nunda. Ojo nanggung-nanggung no amal. Kalau ada kesempatan lakukan. Kalau ada kesempatan sholat di masjid, sholat jamaah ngapain kok ditunda? Waktu bagaikan pedang kasayfi. Awas kita dipenggal oleh waktu. Waktu bukan menjadi teman, malah waktu menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Mengapa kok tidak boleh nunda-nunda? Ya selain, maaf hadirin, wong nunda-nunda waktu ku wong elek. Wis dikesep, diparingi kesempatan karo Gusti Allah kok disia-siakan ku jenenge wong elek. Dikai kesempatan waktu kosong kanggo tobat kok ditunda-tunda. Niku elek niku hadirin-hadirat. Mari masak ibu-ibu sembujung tenang-tenang terus dipakai ngerasani ngalor ngedil lu tuh ambah jelek itu hadirin wal hadirat. Jangan dimanfaatkan untuk yang tidak baik. Buat untuk tobat. Karena malaikat jurupati ngincer kita sewaktu-waktu. Tepat pada waktunya di jalan itu dia antem karo mobil. Kita enggak pernah berpikir ke situ. Enak-enak terlena dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah. Padha karo kula njenengan dikai kesempatan karo keluarga, karo jeragane. Itu mawon kula njenengan bisa sungguh-sungguh bekerja. Tapi lek nang Gusti Allah apa kok ya ditunda-tunda hadirin. Apa kita ini buta hati kita apa tidak ini? Jadi wong nunda-nunda waktu wong elek itu tidak tepat itu, salah. Lho gak tepat ya apa? Mungkin waktu ditunda dadak teko-teko Israel datang. Contoh. Mestinya hari ini mujadah ngaji. Alah wis minggu depan nah. Selain tidak tepat, dia tidak mensyukuri waktu, mensyukuri pemberian Allah rupa waktu, dia itu kurang baik, tidak tepat. Nunggu rong minggu mae aku tak mujadah, tak ngaji kumpul kanca-kanca. Jangan-jangan durung rong minggu Israel wis teko hadirin hadirat. Moro teko kula panjenengan ditakoni, waktumu wis habis di bulan. Urip mono donya wis entek jatamu. Kula panjenengan kaget Israel teko. Bareng didelok amal kula panjenengan kobong krana gak rulilah, gak rubilah diendelno amale. Saat itu diabadikan dalam Al-Qur'an, baru nangis menungso. Nangisin jerit Rabbi laula akhirtani ila ajalin qorib. Baru sing gak tau nangis. Sakpolo nangis saat itu. Tapi sayang air mata sudah kering. Hanya jeritan batin yang sangat kuat. Tapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang nolong. Sing biasa ngontras wong nangis. Ono kancane nangis dikecam, saat itu nangis dipaksa kali Gusti Allah. Israel teko, waktumu sudah habis. Kancamu wis iso nangis dosa. Kancamu iso tobat nangis rumangsa elek. Kowe sik pancet ngontrasi kancamu sing nangis. Sekarang waktumu, waktumu akan dipanggil oleh Allah. Saat niku kula panjenengan nangis yang tidak henti, tapi kasep tobat sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita ingin seperti itu hadirin wal hadirat? Coba bayangkan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia niki minangka mazra'ah. Mazra'ah niku ladang, sawah. Lan sawah ana dunia niki mung nandur. Mazra'ah lahan sawah. Lah kula njenengan tugase nandur. Wis karep-karepmu menungso. Kowe nandur geni silakan. Besok kowe ya diobong karo tanduranmu. Lek kowe nandur kebaikan silakan. Kamu besok dimuliakan dengan kebaikan itu. Lek kowe nandur hasud karo kancamu, silakan kobong amalmu gara-gara hasud. Karena al-hasud itu adalah bisa membakar amal. Yakulanil hasanat koyok mangani mangan kebaikan koyok geni sing ngobong kayu-kayu sing kering. Sakarepe jenengan wis dikandani ora gelem, dipunelingaken ora gelem, wis beja-bejane wong eling kelawan waspada. Beja-bejane wong sing diparingi pituduh kali Gusti Allah. Urip dalam keadaan tenang, walaupun miskin tapi tenang. Walaupun kaya tapi dia tenang. Dengan kekayaan dia semakin dekat kepada Allah. Dengan sakit yang parah dia dekat kepada Allah. Karena tahu dunia adalah mazro'ah. Dunia adalah paria, adalah tanah, lahan sing harus ditanami. Tinggal kelonjenan waktu itu kamu, kita buat nandur apa itu hadir-hadir. Kalau waktu yang kosong kita buat nandur yang sia-sia, ya besok waktu itu nonton besok. Ono waktu kesempatan kalau panjenengan nandur, menfitnah temannya, ngerasani kancane, ya besok panen niku sing ngrungokno katut panen niku hadirin-hadirat. Kula jenengan kula ngrasani wong sampean rungokno, katut panen kula sampean. Mulane koncoan sing ati-ati. Walaupun kula sampean anggap ustate, lek kula ngrasani wong dono kula niki, kula ngobong sampean sampean gak eruh. Walaupun sampean ngambung tangan kula sampean anggap kula niki ustate. Lek omong kula niki ngajak elek, ngajak hasud, ngajak menfitnah kancane, dohono pumpung durung kena imbase sampean. Katut kobong sing rungokno lho katut kobong hadirin. Eman sampean iku wong apik-apik duwe kanca kaya kula. Rurune besok melok tanggung jawab ana ning neraka hadirin. Awas, awas hadirin wal hadirat. Al waktu kasayf. Waktu kaya pedang. Jangan-jangan kita diputul sirah kula kana kedang-pedang waktu itu. Ini mari kita manfaatkan. Ini jadi hati-hati. Jadi nunda-nunda waktu apa mana waktu sing kosong dimanfaatno sing elek. Waktu kosong tidak dibuat nangis dosa. Waktu kosong malah dibuat tertawa, tertawa bangga. Rumangsa apik. Waktu kosong gak gelem digawe nangisi dulure padha islame yang kena uji ini. Tidak dibuat saken karo sak padha-padha, malah tega karo liyan awas. Selain tidak tepat, nanti keburu Israel teko kula jenengan. Baru Robbi laula akhortani ila ajalin qorib. Duh Gusti, kula tertipu dengan keadaan yang ada. Waktu sing panjenengan paringaken kula sia-siaken. Gusti, berilah saya tempo sedikit. Kula tak bakal tobat, kula tak bakal nangis. Biyen la opo aku gak gelem kumpul gorongane wong sing nangis dosa. Kok malah aku ngecam wong sing nangis, bahkan aku nyongko elek wong nangis iku wong riak, wong elek. Padahal donya koyok ngene, balak mudun ndik ndi-ndi, kok klo panjane sik kobrengguyu hadirin wal hadirat. Tengok itu saudara-saudara kita, bencana datang puluhan nyawa melayang. Bahkan anak-anak kecil yang tidak punya dosa menjadi kurban daripada dosa-dosa kita, yang mana dosa itu membuat balak bencana di muka bumi. Waktu al waktu kasayif, awas waktu bagaikan pedang, manfaatkan. Nangis itu apik hadirin. Nangis itu dosa itu bagus. Maca selawat nangis luwe apik niki. Apik ndi maca selawat karo guyu dibandingkan maca selawat karo nangis? Sak elek-eleke kula panjenengan dianggap elek. Maca selawat luwe karo nangis ku lebih bagus daripada maca selawat karo guyu, karo lali dosane, lali marang Gusti Allah. Isih bagusan wong sing nangis. Jangan takut nangis karena Allah bah dikecam orang. Biar orang lain menganggap kita gila hadirin. Tidak apa-apa hadirin, memang kita gila. Karena tidak pernah ingat pada Allah, berarti wong gak elingku gendeng hadirin wal hadirat. Solatnya solatnya wong gendeng Allahu Akbar lali karo Gusti Allah. Ini saya hadirin wal hadirat. Waktu kita buat untuk gila-gilaan apa tidak ini terserah. Kula panjenengan sedaya hadirin hadirat. Mengapa tidak mau nangis mumpung ana waktu? Apa no wis ana dawuh wasikul ladzina kafaru ila jahannam mazmaro. Apa lek wis digiring karo Gusti Allah berbondong-bondong dipun giring diseret karo rantai geni ana ndek gampengin neraka apa kait nangis kula jenengan hadir. Waktumu. Waktumu buat nangis. Dosa kita banyak. Biar orang lain mengatakan kita gila. Jangan takut asal Allah mengatakan kita adalah hambanya. Mengapa kita tidak nangis? Mengapa kita tertawa? Padahal dunia mekiamat hadirin. Siksa wis ana ndas sampean ana dhuwur sira kula jenengan. Tondo-tondo kiamat akeh anak wani karo wong tuwa iku wis bek iki hadirin. Bahkan ora tembul ora mung wani karo wong tuwa, anak membunuh ayahnya. Anak wani mateni wong tuwa sing lahirno hadirin wal hadirat. Tengok di sekelilingmu. Kalau kita ndak mau nangis, kiamat dunia iki nggo hadirin. Akan terjadi balak bencana yang besar. Biar orang tertawa di gedung kene mawon nggih Pak, Bu. Sama nangis. Biar orang lain mengecam di jopo tertawa masuk diskotik. Di mana-mana banyak maksiat, sampan tobato nggih di gedung mriki hadirin. Walaupun sampan dianggap anjing karo masyarakat, oh biarlah, biar. Toh sebentar lagi kita sama-sama mati hadirin. Monggo kita tunduk dingkluk. Kita nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang ngecam ribuan tetap karena kita hanya berjalan menuju Allah. Kita suluk berjalan menuju Allah. Monggo hadirin nidak ya sayyid ya Rasulullah. Sebab lek ono umat Kanjeng Nabi rumangsa ino, rumangsa elek terus butuh. Sambat ya sayyid ya Rasulullah. Rasulullah hadir, maha jatuh kaya umati, laupo kue nangis umatku. Mengapa kamu menderita umatku? Aku ora gelem kue menderita. Aku gak seneng lek kue sengsoro. Dadi soro aku nabimu asal kamu bahagia. Itu Rasulullah hadirin. Monggo, zaman wis koyok ngene hadirin hadir. Tangis ono ibumu. Tangis ono ayahmu sing koyok ngene. Tangis ono keluargamu, tangis ono ya anak-anak kita, yang mungkin anak-anak kita hanya bermain-bermain saja, hanya nguber ilmu pengetahuan lali kata Gusti Allah, moga kita tangisi. Terutama umat manusia, bangsa Indonesia khususnya, jami al-alamin mari kita, kita menangis dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Ingat, zaman tobatin Nabi Adam. Ini Nabi Adam setelah makan buah khuldi. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum diturunkan ke muka bumi. Wakilan nangis 200 tahun. Nabi Adam dibuang, Ibu Hawa dibuang. Jauh tidak ada manusia satupun kecuali Adam dan Hawa. Niku nangis 200 tahun. Diabadikan wonten Al-Qur'an. Nabi Adam sambil nangis munajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kabeh roh lek Nabi Adam nangis 200 tahun. Umat Islam ngerti lek Kanjeng Nabi, Nabi Adam rumangsa elek getuni kesalane nangis 200 tahun. Ulama-ulama ngerti niki. Niki Nabi Adam hadirin. Lah kula jenengan anak putune Adam to hadirin wal hadirat. Wong jenenge menungso niku anak putune Adam. Lah lek bae jenenge Nabi Adam nglakoni kesalahan siji nangis gak mandek-mandek 200 tahun niku mbah Nabi Adam. Lah kula panjenengan iki anak putune kacang ora ninggalan jaran. Lah lek bae nangis dosa 200 tahun kesalahan siji. Ing mongko kula jenengan iki dosane umbrukan. Di nyandung dosa ngelakoni dosa kok malah gak nangis. Iki anak putune Adam nopo anak putune iblis kula jenengan hadirin wal hadirat. Lale anak putune iblis ya guyu dosa karo tertawa. Silakan padha ate matine besok dibuktikan, dibuktikan di akhirat nanti di hadapan Allah. Jangan coba-coba monggo hadirin. Lu waktu nangis 200 tahun Nabi Adam durung diterima tobaté. Sehingga makom menduduki makom nol. Wis gak jaga no tobat, gak jaga no munajat. Rabbana dzalamna anfusana, yo gak jaga no air mata. Pasrah total nol ono ngersani Gusti Allah. Niku Nabi Adam. Sak lawase 200 tahun baru iso ngrasakno nol. bareng wis nol, wis gak jaga no apa-apa nol, dituntun atine kali Gusti Allah. Nabi Adam diiling no waktu mudun teko swarga, di lawangi ares ono tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat Nabi Adam ono ing mudun ing pas malam dino Arafah, dino Arafah eling luh di ares ono tulisane La ilaha illallah, terus gandeng dengan Muhammadur Rasulullah. Saat itu atine Nabi Adam dipun padepno kali Gusti Allah kelawan asma Muhammadur Rasulullah. Mboten delok La ilaha illallah, tapi sing didelok mung Muhammadur Rasulullah. Bareng deleng kalimat La ilaha illallah sing dipandeng Muhammadur Rasulullah, baru di jerone ati dituntun karo Gusti Allah, Ya Allah, dengan keagungan asma Muhammad ingkang gandeng kali asma jenengan, kula tobat dumateng panjenengan. Jadi tobaté Nabi Adam niku krana mandeng Muhammadur Rasulullah, sing dipandeng Muhammad. Sehingga dengan kalimat Muhammad Nabi Adam matur, dengan keagungan asma Muhammad, kula tobat Ya Allah, napa sing terjadi sakala diterima tobaté Nabi Adam. Gara-gara Muhammad Rasulullah. Lah kula panjenengan ki umaté. Lek jaman biyen Nabi Adam Rasulullah durung lahir, tapi nur Muhammad wis ana. Lah kula panjenengan langsung dipimpin kali Kanjeng Nabi. Mboten muni Muhammad Rasul, tapi langsung mawon, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Niki nilainya podo karo rikala Nabi Adam tobat. Koyok ngoten niku wau hadirin wa hadirat. Monggo nggih kita maca Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Napa Nabi Adam syirik muni dengan asma Muhammad kula tobat niku wau. Mboten hadirin malah diterima. Lelek kula panjang moco Ya Sayyidi Ya Rasulullah podo, bahkan lebih dekat karena adanya umat dan nabinya. Masyirul hadirin, monggo hadirin yang sungguh-sungguh Al-Fatihah. Gih kita panggil Rasulullah, sebab Kanjeng Nabi lek delok umatnya sengsoro pasti mboten teko. Ojo maneh sengsara sampai ana umate digiring nang neraka hadirin. Wonten ing alam maksar umate Kanjeng Nabi sing nglakoni dosa kaya kula digebloki, dikepuki karo malaikat, dipaksa dieret-eret nang gampenge neraka. Krana umate Kanjeng Nabi gak gelem nyemplung neraka, nganti diseret-seret nganti babras kabeh. Tangane dirantai dipun gawa wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro, dipun gereng nang jahannam kula wau. Nangis bengok-bengok gak ono sing nulung. Waktu iku ibuke ketok, "Lho anakku digeret-geret nang karo malaikat." Sampan bengok-bengok, "Ibu, ibu, kula dipun geret karo malaikat. Kula dipun siksa dicemplung nang neraka. Biyen ana donya kula lara panjenengan obataken. Kula sakit sampean gak tega. Sakniki enten akhirat, putra jenengan dipun geret karo malaikat, badhe dipun gawa nang neraka. Jenengan tulungi ibu. Ibu, ya apa ibu jenengan? Mung iso nangis. Nafsi, nafsi anakku, aku ora iso nulung awakmu. Aku ora iso nulung awakmu. Biyen kowe mabuk-mabukan salamu dhewe wis tak elingno kowe gak gelem. Biyen ana waktu ngaji delingno waktumu manfaatno, kowe gak gelem malah gak mempatkan waktu. Aku ora iso nulung, ora iso nulung." Dadak anak kalau ngepuki dodone nangis nganti kleler-kleler mripate metu gedene. Ketemu karo bapake, "Bapak, biyen jenengan iki mboten tega ningali kula. Kula lara sampean golekno utangan kanggo nang dokter. Sakniki kula digiring nang neraka kali malaikat." Bapak mung iso nangis, "Salamu nak biyen kowe gak nurut. Salamu kowe biyen diskuan tok, gak gelem tobat dosa akeh. Salamu kowe biyen ana donya ora gelem nangis. Kowe katut golongane wong sing gak gelem nangis dosa rumangsa apik. Aku reso nulung, ora iso nulung." Lemun ngoten sinten sing nulung hadirin? Namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diendhek karo malaikat, karo Rasul. Malaikat ndeken, "Iki sapa? Niki ngaku-ngaku umat jenengan ya Rasulullah. Apa dosane kata badhe kula geret nang neraka?" Isih timbangen maneh krana Kanjeng Nabi sing matur akhire dipun timbang hadirin wal hadirat. Bareng ditimbang pancene amal jahate luwe akeh hadirin wal hadirat. Amal apike mung titik, Terus pundi Rasul niki pun ketinggal dosa ni kata hak ini kim mlebu nang neraka putra niki ya Rasul dhisik malaikat iki lho. Iki lho, akhir Kanjeng Nabi ngetokno lembaran. Lembaran kala wau warna putih dipun timbang ana sing kebagusan. Bareng lembaran didekek ngoten lho ditambah akhire amale bocah sing entek sing kosong niku omong setitik sak kala abot krana dipun paringi lembaran kali Rasulullah. Akhire bocah kala wau bebas teko api neraka gak digiring nang neraka. Bareng ngono anak kala matur ya, tuan sinten sampean? Ibu kula mboten nulung kula. Ayah kula mendel mboten nulung kula teko. Kanca-kanca kula sing kula celuki mboten saged nulung. Kok sampean saged nulung? Sampean niku sinten tuan? Akhire tiyang kula matur, kuwi gak ru aku. Ya aku iku lho nabimu. Lembaran putihku selawatmu biyen ana ing alam donya. Iki tak syafaati kuwi. Niki Rasulullah hadirin wal hadirat. Monggo lek maca ya sayyid ya Rasulullah ku atine kumpul bareng Rasulullah. Aja mung lesane tok ning hadirin. Lesan muni ya sayyid ya Rasulullah, hati kumpul dekat dengan Rasulullah. Bila perlu ngerangkul sikile Rasulullah, kula manjenengan sing kata dosa ya Rasul, monggo ngaten hadirin nggih. Monggo hadirin wal hadirat. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Hadirin yang saya muliakan, itu nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki mboten tega karo umate, mboten tega karo umat umatipun. Sampai lono umate ngalami sengsara dosane akeh, gelem ya sayyidi ya Rasulullah, gelem nyedek dateng rohanine Rasulullah. Rasulullah sanggup nulung mahajatuka ya umati, mahajatuka ya umati. Tapi sayang kula jenengan ditulungi, dipun syafaati, tapi gak tahu ngereken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sejarah hadir. Ada hikayah. Suatu saat setelah Rasulullah wafat, sasampunipun Kanjeng Nabi meninggal dunia, niki Abu Bakar As-Siddiq niki mertuane niki nyambangi putrine sing jenenge Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bareng sowan kali Siti Aisyah sungkem dumateng abai Sayyidina Abu Bakar. Niki Rasulullah pun sedo. Akhire Abu Bakar nangis ana ngersani Siti Aisyah. Duh Aisyah anakku, lek ngene iki aku eling karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki Abu Bakar hadirin. Aku eling Rasulullah turu ana pangkuanku. Ing endi jaman ana Gua Hira enten ndek Gua Sur. Kanjeng Nabi diuber-uber mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal Kanjeng Nabi ku niate nulung umat sebagai nabi, nyelametno umat. Tapi diuber-uber dibunuh amawan. Sehingga Kanjeng Nabi urip dalam keadaan sengsara. Di panas yang terik dia lari dengan saya di Gua Sur. Bareng wis ana Gua Sur saking pegele Kanjeng Nabi. Rasulullah nganti keturun ana di pangkuanku. Tak pandang wajahe nabiku. Tak pandang wajah Rasulullah penuh belas kasih sayang karo umat. Tidak ada angkara murka sing ana welas asih rahmatal lil alamin. Aku ora tega delok nabi, delok Rasulullah lungguh ana pangkuanku. Ku Sayyidina Abu Bakar. Bareng wis lungguh ana ndek gua sing kaya ngono sepi, yang gak pernah dijamah oleh manusia. Rasulullah kepayan turu di pangkuannya Abu Bakar. Dadak wonten ulo, lek ulo di padang pasir ku jenis ular derik. Ulo sing mandi, Saat itu ulah iku nyedek ya nek ndek sikile Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar mung meneng mawon. Lek aku obah aku kuwatir Kanjeng Nabi niki engko tangi. Lah lek aku meneng dicokot ula sikilku iku jare Abu Bakar. Ya Allah. Kalau saya diam Rasulullah akan tidur bahagia, tidur tenang di pangkuanku. Tapi kalau saya diam, aku digigit oleh ular yang berbisa itu. Akhirnya Abu Bakar memilih, ya Allah biarlah aku digigit oleh ular yang berbisa itu. Asal Rasulullah tidur tenang di pangkuanku. Niki Abu Bakar. Biarlah ular yang berbisa itu menggigit kakiku. Sehingga pembuluh darahku membeku. Sehingga aku mati. Baba aku mati. Biar aku mati. Asal Rasulullah tetap di pangkuanku itu Abu Bakar. Hadirin hadirin. Ya Allah biar saya mati. Ya Allah biar saya beku darahku. Ya Allah biar bisa ular itu mengalir di tubuhku. Tapi Rasulullah biar tidur. Jangan pisahkan saya dengan nabimu. Ini Abu Bakar hadirin hadirin. Akhirnya kakinya Abu Bakar kalau digigit kalau ular hadirin. Barang digigit Abu Bakar namun diam. Dia tidak mendengar, tidak menjerit. Dia agak sambat. Saya khawatir kalau aku sambat Rasulullah bangun. Rasulullah dari perjalanan jauh biar tidur di pangkuanku. Akhirnya Abu Bakar menahan sakit yang parah. Hatinya hanya ada satu. Aku rela mati. Asal Rasulullah selamat. Aku rela mati. Asal Rasulullah bisa tidur dengan nyenyak di pangkuanku. Akhirnya sakit yang tiada terkira. Akhirnya meneteslah air mata Abu Bakar. Karena sakit yang tiada terkira. Bareng banyu mata netes kerutu di pipi Rasulullah yang tidur di pangkuannya. Saat itulah Rasulullah bangun. Setelah bangun melihat Abu Bakar sudah membiru karena bisa ular itu. Saat itulah akhirnya Rasulullah bangun. Ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Mengapa kamu diam? Apa jawabnya Abu Bakar? Biar saya mati asal kau di hadapanku sampingku ya Rasul. Duh mulianya Abu Bakar. Andaikan anak-anak di gedung duwe iman koyok ngono hadirin. Bahagia dunia akhirat sampai yang hadirin hadirin. Sayang kita nipu Kanjeng Nabi ketok iya sayyidia Rasulullah. Tapi baru Rasulullah rawuh di ece di belakang itu. Andaikan saya ngaji itu dari sifat kaya Abu Bakar. Biar aku mati asal kau selamat ya Rasul. Biar aku mati asal kau tetap tidur nyenyak. Andaikan seperti itu. Setelah Rasulullah mengetahui wajah Abu Bakar yang membiru. Karena bisa yang sudah masuk. Akhirnya dengan doanya. Ya yang digigit itu dicium, didilat oleh Rasulullah. Saat itulah bisa keluar dan akhirnya sembuh. Itu Abu Bakar. Hadirinlah hadirat yang saya muliakan. Kita bagaimana hadirin? Apa sih ono sing nyintai Rasulullah koyok ngunu? Sayang bahkan ono wong moco ya sayyidia Rasulullah dikecam hadirin hadirat. Sayang sengecam kadang-kadang wong sing alim. Sayang sekali di akhir zaman. Wes ati kiamat sing usil dengan orang lain hadirin hadirat. Kita jangan seperti itu, jangan seperti itu. Terus, terus. Jangan menipu Rasulullah. Jangan menipu Allah Subhanahu wa taala. Kita penuh dosa. Penuh salah. Ya penuh maksiat hadirin wal hadirat. Kita panggil Rasulullah sekali lagi. Dua sifat kaya Abu Bakar matur ya di hadapan Rasulullah. Sambil moco ya sayyidi ya Rasulullah. Jenengan matur ya Rasul. Ya sayyidi ya Rasul. Terus andekan Rasulullah hadir matur. Kula rela mati asal umat selamat kabeh ya Rasulullah matulaten nggih. Kula rela hancur akar manusia baik semua ya Rasulullah matur nggih. Wong Kanjeng Nabi wani belani kok panjenengan gak wani belani umat apa kula jenengan niki. Monggo sambil ya Sayyid ya Rasul, bapak ibu kula panjang selamatakan ya Allah, panjenengan syafaat ya Rasul, walaupun kula dadi gantine dadi urup-urupe neraka. Wani nggih Pak, Bu. Asal ibu kula pangeran katon kula selamat ngoten nggih. Kula mulai biyen wani sakniki kula tebus, kula sing nanggung kersane ibu bapak kula selamat. Monggo ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, andekan hati kita dibuka, ibu bapak kula sing mati ana alam kubur, anguk-anguk kubur, inilah suarane tangis anakku iki. Bahagia orang tua kita anak-anakku, hadirin wa hadirat. Dadi anguk-anguk kubur iki suarane anakku. Biyen gak tau nangis, saiki nangisi dosa. Aku adem, aku dingin, itu orang tua kita yang ada di alam kubur, hadirin. Ini ibu bapak kula jenengan, sing biyen uripe kita siksa terus. Cilik kita siksa. Remaja kita siksa bareng duwe anak bu ibu kaya budak kaya buruh ngemong anak kula jenengan bareng wis mati kula jenengan lali karo ibu bapak kula jenengan ana kubur ngalami sengsara dadak anake nangis eling dosane ibu bapak panjenengan angok-angok di kubur iki suarane anak kula Gusti terusaken dadosaken anak sing tobat terusaken ojo kaya kula wis kadung urip sorono akhirat. Anak-anakku hadirin wal hadirat, terutama adik-adikku remaja, anak remaja, terus berjuang, terus jangan takut nangis. Donya wis ate kobong hadirin hadirat. Ojo wedi nangis. Jangan takut nangis walaupun sak jagat kecam, tangiskan sebab Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, ubeku fa illam tabeku fatabakau. Rasulullah mengatakan, "Hei menungso, nangiso kowe. Ojo wedi lek nangis, terusno nangis. Ubeku fa illam tabeku lamun kowe ora iso nangis, golek guru, golek tata cara, golek metode, tangisno supaya kowe iso dadi wong nangis, supaya kowe iso bahagia. Fatabakau lan usahakno iso nangis kula jenengan." Dikira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi malah di akhir zaman aneh hadis ini ditentang dhewe karo wong Islam. Rasul merintah nangis, dadak umat kula panjang sok pinter malah ngecambung nangis. Hati-hati hadirin wal hadirat. Jangan tabrak bepernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, monggo kita dengan sungguh-sungguh. Hidup banyak sekali. Apa sing sampean enteni? Sugih dinteni ya durung karuan. Sing loro ngenteni sehat ya durung karuan. Sing jelas kula panjenengan ngenteni Israil jemput jabut nyawa kula jenengan hadirin wal hadirat. Eling hadirin lek wis menungso wis dijabut karo Israil. Israil lungo nang ngarep jenengan. Sira kula panjenengan digepuk karo Israil, ayo sadar kowe ati tak jabut. Kowe ati mati, ati balik tanggung jawab marang Gustimu. Saat itu apa yang terjadi? Wa idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tandurun. Rikala kula panjenengan dijabut karo Israil. Roh ana ing tenggorokan kula panjenengan wis klegek-klegek. Anake nangisi wong tua wis ora ketok. Bojone teko nungguk macakno surat Yasin wis ora roh. Kupinge yo gak krungu. Tenggorokan wis roh ana ing tenggorokan. Dikai banyu sak sendok wis muta. Dipun paringi dipun talken wis gak krungu. Ingat saat itulah kula panjang baru roh keadaan yang sesungguhnya. Tobat wis ditutup kali Gusti Allah, baru getun yang sesungguhnya. Saat dijabut jerit kula jenengan. Apa kata Rasulullah? Jeritane wong sing jabut nyawane, jeritane tangisane wong sing sakaratul maut. Andekan manusia mendengar jeritan itu, sakala pingsan hadirin wal hadirat. Sing krungu namung kewan-kewan lan tumbuhan, jin menungso gak diparingi krungu niku hadirin. Monggo hadirin wal hadirat, Ojo wedi-wedi lek tobat ana kersane pun Allah. Siapa yang dekat dengan Allah, semua akan dijamin, rezekine dijamin, semuanya dijamin, rezekinya menjadi manfaat, dunianya manfaat karena dekat kepada Allah. Akhirnya kula panjenengan muga-muga dalam pengajian yang sesingkat ini, yang sekedar ini, kula jenengan diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Moga bareng-bareng mujadah kita rumangsa siap untuk mati hadirin. Rumangsa engko ana omah Israil wis teko, monggo pupung durung Israil teko pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing ora apal ya sayyidi ya Rasulullah sing kathah. Ingat akeh wong mati dadak hadirin. Tondo-tondo lek ati kiamat hadirin wal hadirat. Nggih monggo sing dereng apal ya sayyidi ya Rasulullah mawon sampai akhir. Monggo hadirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin, hadekat panjenengan mulih terus didangkatane lopo kowe nangis? Ngaji kok nangis-nangis. Terserah jenengan kuat apa ora. Sing gak gelem nangis silakan, sebentar lagi kamu juga mati. Ing mongko gembol diusahake. Sehingga gelap nangis, ya Bapak silakan jangan nangis. Resiko kamu tanggung sendiri. Sing nangis bahagialah. Karena satu tetes air mata. Layat khulun naro mambaka min khosyatillah. Rasulullah memberi jaminan setetes banyu motomu. Sing tumpah. Karena kamu takut kepada Allah. Layat khulun naro. Isot dati jaminan gak bakal dicemplung non rokok kali Gusti Allah. Mambaka min khosyatillah. Sopo sing iso nangis netes no banyu moto. Mung nol, mung ono kersanipun Allah. Min khosyatillah. Wedi krono Allah. Hanya merasa dirinya kecil di hadapan Allah. Tapi kalau jenane ora iso nangis, yo ikhtiar mujadah terus. Karena ati kula panjani si atos kakan duso. Duso lahir, maksiat lahir. Yo maksiat batin. Monggo ganti perangi pelan-pelan. Mujadah sintenan. Jangan takut mujadah. Di akhir zaman wis langka niki ilmu niki hadirin hadirat. Untung kelonjinan dipun paringi hadirin hadirat. Monggo nggih Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatihi. Allahumma kama anta ahluh. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la natakharuka wa la naskuna illa biha. Wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah. Wa tamama nikmatika ya Allah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Wa tamama mahabbatika ya Allah. Wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatubihi ilmuka wa sawu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dalam dawuh wong iku lek tambah cedek nang Gusti Allah iku tambah ketok nom ketok rendahi, tambah cedek nang Allah, tambah ketok tawadu'i, tambah cedek nang Allah, tambah ketok le awake gak mampu opo-opo. Sing dipun dawaken ma'atab bari anil khauli wal kuwati, wong sing cedek nang Allah itu teman-teman duwe perasaan bisyiddati dulli wal ingkisari wal iftikor, ya ku duwe perasaan kula niki rendah. Ngomong sak ngomongku mencerminkan bahwa dia itu rendah. Mboten enten perasaan dhuwur aku, enggak ada. Mboten enten perasaan menonjol niku mboten enten. Niku wong sing cedhek temenanan ngersanipun Allah. Dudu cedhek-cedhekan. Tapi cedhek temenan. Dia enggak nampak dipandang oleh umum. Dipandang wong kaya biasa. Karena memang disingitno kali Gusti Allah. Hadirin wal hadirat kan ngoten nggih disingetaken nggih kali Gusti Allah gak tahu sombong gak tahu takabur to. Mboten nate menonjol nggih perasaane kan rendah terus. Kumpul karo wong dhuwur ya ana nisor. Kumpul karo wong biasa tetep ana nisor. Kumpul karo wong ngemis tetep perasaane ana nisor. Kumpul ambek wong ahli dosa perasaane kula sik ana nisor. Niku wong sing dicintai Allah iku ciri khase atine duwe perasaan ngoten hadirin. Lalek lo panjenan tambah keramat, tambah ake ilmune, tambah bagus, tapi perasaannya aku nih ketok. Kulo, aku, nampak omong, sak omong, nampak sombongnya, dirasakan di hati, inggil, munggil, kata ni, ono dhuwur itu. Itu berarti jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wong cedek nang Allah itu dia tu senantiasa samar. Al-humul, perasaannya itu samar. Seperti Yai Hamid radhiyallahu anhu Pasuruan. Ini kalau kumpul wong sering nangis, padahal wong-wong gak nangis ya Hamid nangis dhewe. Itu nunjukkan kalau wali Allah besar. Wong iso nangis itu karena merasa rendah. Gak ono wong rumangsa apik nangis sing mboten enten. Niku dudune ya Hamid atine bisyiddati dulli wal ingkisar. Ya Hamid termasuk wali-wali sing disingitno kali Allah iku perasaan iku dhewe perasaan rendah, sak rendah-rendah. Wal ingkisari ketok dosane, walaupun kula jan gak tau nglakoni dosa, tapi dosa rohani ketok nggih Gusti. Kula nggih salat tapi mingu, kula nggih maca selawat tapi lali, wong mingu wong lali niku jenenge wong edan, kula gendeng ya, ya Allah, perasaane ngoten. Sehingga dia wal ingkisar dan dia merasa nol, merasa jelek, merasa akeh dosa. Wal iftikor butuh, butuh marang Gusti Allah. Namung jenengan ya Allah yang saya tuju. Butuh dumateng Rasulullah. Kula umat jenengan ya Rasul. Panjenengan syafaati, panjenengan antarkan sowan di hadapan Allah. Niku wong sing iftikor. Terus ma'atabari anil khauli wal kuwati, dia tidak pernah merasa mampu, tidak pernah merasa kuat. Kalau bibirnya merasa mampu kuat, tapi atine niki, ati gak rumangsa. Iki kudu ditempatkan di segala bidang. Lalu kalau panjang tadi jerakan, yo lahirnya yo kudu tadi jerakan, yo merentah. Tapi hati tidak boleh begitu nih. Ojo kebiah uyah podo asini. Gue tadi jerakan panjang ngerendah temen, yo diicak-icak karo burun nih, tidak boleh. Ya jadi jerakan yo merentah, yo menyuruh, yo menggaji. Tapi hati tetap perasaannya nol, perasaannya yang merasa tidak mampu, tidak punya kekuatan, perasaannya rendah. Isi apian buruh kutimbang aku. Buruhku dikai rezeki titik syukure nemen. Lah aku rezeki akeh malah kufur terus. Itu harus dilakukan itu. Yang menjadi pejabat ya gitu. Saya jadi pimpinan. Itu bawahan. Paribasannya bawahan tukang sapu. Tetap pejabat merintah. Ayo sapa nono. Tapi perasaan hati. Eh si apian tukang sapuku. Tukang sapuku gajiannya sewulan 600 sewu. Tapi cukup kanggo anak lan bojo nih. Dia senantiasa syukur. Tapi aku gajianku jutaan. Tiap bulan ratusan juta. Tapi gak iso syukur. Isi apian tukang sapu itu. Itu perasaan orang wali itu begitu kan diri. Nah kalau jenang ngaji setahunan wis ngono apa dereng kan diri. Apa ditutupi maling kemulan wali. Diri-diri. Baru didelok tiba-tiba jero ini maling. Maling itu kan ngerampok loh. Kekuasaan Allah dirampok. Sing kuasa Allah di aku kuasa. Sing sugi Allah kulur mongso sugi. Sing kuat ku, sing ibadah. Sing gawe ibadah Allah kulur mongso aku si ibadah. Sing lungak no haji labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu. Sebab sing manggil Allah kulur mongso wis haji. Iku kan ngerampok toh hadirin. Wah ngerampok itu kan jenis maling. Apa kula panjenengan maling rampok kemulan wali sehingga dianggap uang wali gak tuh rampok orang roh nih hadirin wal hadirat. Jangan coba-coba lewis Israel teko dibongkar kabeh niki ati kula kabehan. Wa husila ma fis sudur. Badhe dibongkar rahasia ati kula jenengan. Pumpung durung monggo diresiki. Diresiki ya sayyidi ya Rasulullah tiap hari setengah jam. Lek iso tambahno setengah jam. Lek pancene wis mari coba lembaran niki diapalno supaya lebih lengkap. Lakukan 40 hari dulu ojo nganti pedot. Mangke lek wis saged konsultasi karena ini ilmu yang harus dielmoni. Laku sing kudu dilampahi. Karena bukan hanya sekedar wirid, karena ini adalah perjalanan suluk ono ngersani Gusti Allah. Nggih monggo hadirin, kita nyuwun syafaat kemateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuwa bata wa rubbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intarutta kuntu saksun halika ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tuwa bata wa rubbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa inna ruta kundu syakson halika ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolam tuwa bata wa rubbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa inna ruta kundu syakson halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi iznillah wandur ila ya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wadir ila ya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wadir ila ya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah Al-Fatiha. Hadirin yang saya muliakan, ya sudah cukup demikian saja pengajian. Tadi kula nyuwun agung pangapunten segala kekurangan kula pribadi. Saestu nyuwun pangapunten dumateng jenengan, dumateng pendengar radio Fafirullah. Mbok menawi jenengan susah krono pengajian niki sehingga panjenengan nangis susah, niki salah kulo. Tapi tujuan kulo ngajak selamat kabeh hadirin wal hadirin. Gih muka-muka diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Duh, kuzata zaman. Saya telah menyampaikan. Ridhoilah. Mohonkan karena kami tidak mampu. Wong elek nyampe no ilmu sing luhur. Ini bukan saya. Saya hanya corongnya beliau Ustaz Zaman. Saya telah menyampaikan. Allah mengendaki ini. Kami tidak mampu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam as-safa wa tarbiyah. Wa min Ustaz Zaman an-nadr wal barakah wal karoma. Wal afu bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.